Mitra bisnis, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengaku prihatin dengan apa yang terjadi pada remaja Indonesia. Menurut hasil survei yang diterima lembaga ini, 63% remaja di Indonesia usia antara SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ironisnya 21% dari mereka malah sudah melakukan aborsi. Di ujung telepon sudah tersambung dengan model senior, Arzeti Bilbina. Mbak Zeti, apa komentar Anda? Prihatin ya Mbak ya, mungkin karena mereka penasaran kali ya rasa hubungan suami istri itu seperti apa, karena mungkin menonton, menyaksikan tayangan-tayangan membuat hasrat mereka tuh keluar gitu loh. Tetapi sekarang sulit untuk kita mengendalikan karena banyaknya media untuk mereka bisa melihat. Kembali lagi kepada didikan orang tua, lingkungan, dan sekolah ya. Dan mungkin paling betul adalah kita mengajarkan kepada mereka bahwa seks itu sebaiknya kita lakukan sesudah menikah, karena nanti banyak sekali penyesalan yang akan terjadi jika kita melakukan hal seperti itu di umur usia mereka. Satu, mungkin saja mereka akan terkena penyakit. Kedua, mungkin saja kalau perempuannya tiba-tiba hamil gitu kan, akhirnya menghambat masa depan mereka. Pokoknya hal-hal yang memang akan mereka alami setelah mereka melakukan hubungan seks itu lebih ditekankan kepada mereka, sehingga mereka ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir, dan tidak ada rasa penasaran lagi untuk mereka mencari-cari, karena mungkin ada tabu kali untuk menceritakan itu, sehingga anak-anaknya menjadi agak sedikit penasaran. Bagaimana cara mengajarkannya pada anak Anda sendiri? Ya ini dia, untuk anakku sekarang umur yang 3,5 aja, kita tahu bahwa 61% anak-anaknya dari bawah SMA sudah melakukan hubungan seks. Apalagi nanti semakin global, semakin modern kan ya Mbak ya. Yang pasti sih insya Allah yang paling penting kita ajarkan kepada mereka, mungkin banyak hal yang bisa kita berikan kepada mereka dalam arti pendekatan, keagamaan, dan bagaimana sih apa dampaknya jika mereka melakukan hubungan seks seperti itu. Itu lebih ditekankan kepada mereka insya Allah. Dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya hal seperti ini lagi? Penyuluhan mungkin Mbak ya, penyuluhan yang benar-benar jangan pernah ada capek, jangan pernah ada lelah. Selalu dan selalu setiap kesempatan anak-anak seusia mereka berkumpul, hal-hal seperti itu harus kita ajarkan kepada mereka tentang permasalahan apa yang mereka akan terjadi jika mereka melakukan itu. Jadi biar mereka khawatir, jangan penasarannya aja karena menonton TV ada orang ciuman, otomatis kan hasrat usia mereka seperti itu pengen merasakan. Setelah mereka merasakan jadi penasaran lebih lanjut lagi, lebih jauh. Sampai akhirnya mereka kebablasan, hilaf, sampai terjadi kemudian hubungan seks seperti itu. Ada pesan untuk mereka, Mbak Siti? Coba deh, ya namanya pacaran, kalau bisa sama temen deh, jangan berduaan. Karena memang nggak disalahkan mereka berdua ke tempat yang sepi dan gelap atau memungkinkan keadaan gitu. Kalau bisa hindari hal-hal seperti itu. Kalau memang pengen taaruf berdua, ya bersama teman-teman, jangan sampai tinggal berdua aja. Kalau tinggal berdua saling mengingatkan. Memang sulit sih Mbak ya, tapi memang itu harus kita jalankan. Harus komitmen untuk menjalankan itu. Atau mungkin sesuai dengan agama kita sebagai seorang Muslim, jangan ada deh yang namanya pacaran, lebih baik perkenalan, taaruf kawin deh. Perempuannya bisa menjaga keimanan, anak lakinya nggak bisa, terus sekarang kadang anak laki sekarang kan ngomongnya, kalau emang kamu cinta, kenapa kamu gak boleh memberikan ciuman kamu untuk saya? Nah, anak perempuan saya emang dia cinta banget, oh iya udah deh, pembuktian bahwa saya cinta sama dia. Akhirnya jadi bablas kan, Mbak? Demikian Arzeti Bilbina. Saya Dewi Sintawati.